tagut. Sehingga maknanya barang siapa yang mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah al-urwatul wuthqa, tidak akan lepas daripadanya. Sehingga tidak cukup dengan iman kepada Allah, harus ada poin kedua, mengenali apa tauhid itu. Kamu kufuri, kamu ingkari, kamu tinggalkan. Namanya mengenali perkara yang mungkar untuk ditinggalkan. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Hudzaifah ibnu al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Dahulu para sahabat mereka biasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kebaikan untuk diamalkan. Sementara aku, kata Hudzaifah, justru bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Apa tujuannya? Makhafata ay yudrikani. Karena khawatir kejelekan itu menimpa aku. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi dalam Islam kita tidak hanya dituntut, diperintahkan untuk mengerti perkara-perkara kebaikan untuk kita amalkan, namun kita juga dituntut untuk mengenali perkara-perkara kejelekan, hal-hal yang merusak untuk dihindarkan. Jangan sampai mengenai kita, jangan sampai menimpa kita. Dan ini umum dalam semua bab agama dan bab dunia. Segala sesuatu yang merusak, segala sesuatu yang membinasakan, yang jelek, yang mungkar, dalam semua bab, kenali, jauhi. Kemungkaran dalam perkara tauhid, kemungkaran dalam perkara akidah, kemungkaran dalam perkara ibadah, kemungkaran dalam perkara akhlak dan muamalah, bahkan hal-hal jelek terkait dengan duniawiyah kita, kenali, tinggalkan. Kenali, jauhi, waspadai. Jangan sampai menimpa kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya yang perlu untuk kita kenali dan diwaspadai hal-hal yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah. Hal-hal yang berkaitan dengan persahabatan kita, ukhuwah kita. Tema kita meneruskan yang sebelumnya, perusak-perusak ukhuwah. Ngaji kok yang dibakas yang rusak-rusak, kan gitu ya. Ya penting supaya ukhuwah kita itu semakin terjalin, semakin kuat, semakin erat. Di samping kita mengenali hal-hal yang mengokohkan ukhuwah kita, kita juga harus mengenali perusak-perusaknya untuk dihindarkan, ditinggalkan, diwaspadai, hati-hati. Jangan sampai ada pada ukhuwah kita poin-poin ini bisa merusak. Yang tadinya bersaudara, bermusuhan. Yang sebelumnya erat, jadi renggang. Waspadai itu. Bukan bahas yang jelek-jelek, tapi untuk diwaspadai. Pada perjumpaan yang lalu, kita menyebutkan beberapa poin-poin yang bisa merusakkan ukhuwah kita. Kali ini, kita fokus pada hal-hal yang merusakkan ukhuwah kita yang terkait dengan lesan kita ini. Enggak apa-apa ya. Karena panjang, contohnya sangat banyak. Yang terkait dengan lesan kita, yang terkait dengan ucapan kita. Dalam Islam barakallahu fikum, banyak sekali hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, dikecam terkait dengan ucapan-ucapan lesan yang kalau dikerjakan merusakkan ukhuwah. membikin kekacauan, membikin keresahan terkait dengan ukhuwah, membikin saling bermusuhan, saling membenci, saling mendengki gara-gara lesan. Ada yang tegas keharamannya, dampaknya sangat luar biasa mengerikan. Ada yang menyalahi etika, paham ya? Menyalahi etika, norma-norma dalam berucap, dalam berbicara. Semuanya wajib diwaspadai supaya ukhuwah kita erat, kuat, jangan rusak dikarenakan ulah lesan masing-masing. Barakallahu fikum. Sebelum saya menjelaskan poin-poinnya, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu bimbingan Islam terkait dengan masalah berucap, terkait dengan masalah berbicara. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau diam. Kalau ngomong yang baik atau diam. Itu bimbingan Islam. Alhamdulillah. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya kan? Sampai ngomong seperti itu. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Kamu kewis ahli maksiat, banyak kemungkarannya, ditegur nak mau nerima, dinasihati malah uring-uringan. Jelek atau gak jelek orang tadi? Jelek ahli maksiat. Jangan bilang bagus deh ya, jelek. Tapi orang yang tadi ahli ibadah, masuk dalam sebuah perkara yang mengerikan. Sampai berani mengatakan atas nama Allah, sungguh demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Masuk ke ranah Allah Azza wa Jalla. Ini hak Allah semata. Mengampuni, enggak mengampuni, bukan bagian Anda. Itu haknya Allah Azza wa Jalla. Dia masuk ke situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Faqala Allah Azza wa Jalla." Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan ketika itu, "Man dhalladhi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa ini? Siapa ini? Seseorang yang merasa tinggi di atas aku, melangkahi aku, melancangi aku. Aku mengatakan enggak mengampuni si fulan. Yani ahli ibadah tadi itu. Siapa dia ini? Ini haknya Allah Azza wa Jalla semata. Kok dia mengatakan seperti itu? Allah mengatakan, "Inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak." Aku ampuni dosa dia yang ahli maksiat dan aku sirnakan amal kamu. Berbalik. Nauzubillah. Karena apa ini? Kesombongan. Karena apa ini? Meremehkan, melecehkan, menghinakan yang lain. Hati-hati Pak, ini penyakit ini kadang muncul pada kita. Dan yang dibahas sekarang ini orangnya jelek loh ya, bukan orang yang baik. Kadang kita memandang di tengah-tengah masyarakat orang yang masya Allah, mungkar, mursal, jahatin, pong. Wis pokoknya masyarakat semuanya pahamin orang paling jelek wis pokoknya. Wis. Kadang kita melecehkan. Ini tak boleh. Siapa? Fulan toh? Cakui memang kayak kui. Ini ikut dusunnya akeh kui. Ngerokok. Wah. Hati-hati. Muncul kata-kata seperti ini kadang-kadang pada kita. Ngerokok itu. Memastikan fulan masuk neraka. Dia masih hidup. Hati-hati. itu bisa kita yang kena. Hancur amalnya kita. Binasa amalnya kita. Karena kesombongan kita dan karena merendahkan orang lain. Kalau kamu punya keutamaan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah Allah yang memberi kemudahan. Alhamdulillah Allah yang memberikan taufik kepada kita semua. Memandang orang lain, jangan memandang remeh, tapi pandang dengan kasih sayang. Kasihan dia, nasihati. Kasihan dia, ditegur. Kasihan dia, diluruskan. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum." Barang siapa yang mengatakan masyarakat binasa kabeh, semuanya binasa gitu, ketahuilah ini yang paling binasa. Ini orang yang paling binasa. Fa huwa ahlakuhum. Itu semua dikarenakan dia meremehkan, melecehkan yang lain. Ingat, bukan berarti kita membenarkan dosa mereka. Enggak. Mungkar, mungkar. Maksiat, maksiat. Kejelekan, kejelekan. Jangan dikatakan baik. Tapi ingat, jangan kamu lecehkan dia. Jangan kamu rendahkan dia. Jangan kamu hinakan dia. Apalagi sampai ada kata-kata yang terucap di lisan kita, yang itu merupakan hak Allah Azza wa Jalla. Nasihati, dakwai dengan cara yang baik, berharap supaya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Ini semuanya lesan. Babnya lesan. Semua poin-poin di atas merusak ukhuwah. Sefasik apapun. Mohon maaf ya kalau bahasa saya agak sedikit kasar ya. Saya ada orang Jogja ini. Ya, tapi ini sebagai penggambaran saja. Sefasik apapun seseorang itu, sefajir apapun orang itu, sejahat apapun orang itu, tidak ada yang mau caci maki, tidak bakal mau dihina. Ya apa enggak? Lu kok diem? Ya apa enggak? Tidak ada yang mau. Dia mungkin merasa orang jahat. Dia ngerti dia orang yang banyak dosanya. Dia mungkin menyadari orang yang hitam dengan banyak dosa. Hitam itu bukan wajahnya, maksudnya dalam dunia hitam. Tahu dia ngerasa. Tapi dia akan marah, dia akan murka, akan muncul kebenciannya. Manakala dia dicaci maki, dia direndahkan, dia dihinakan. Tidak bakal mau. Ada yang mau? Enggak bakal mau, dia siap untuk mempertaruhkan segala sesuatunya. Katakanlah demi kehormatan saya. Tapi dia orang yang enggak beres. Apalagi dia orang yang muslim, orang baik-baik. Bukan ahli maksiat, bukan orang fasik, bukan orang fajir, orang baik-baik. Lebih haram lagi engkau mencacimaki dia. Lebih haram lagi engkau merendahkan dia. Dan itu memicu permusuhan, kebencian, pertikaian, bahkan mungkin pertumpahan darah ketika masing-masing tidak bisa menahan diri. Hati-hati. Ini semua disampaikan untuk diwaspadai. Jangan dilakukan. Jangan dikerjakan. Membahayakan. Barakallahu. Ingat ya, bukan berarti kita melegalkan dosa. Enggak. Itu tetap haram. Kita rubah, kita dakwai, kita nasihati, kita cegah. Cuman jangan sampai masuk kepada perkara-perkara yang melanggar agama, caci maki, merendahkan, atau yang semisalnya, barakallahu fikum. Naam. Apalagi, qanabitina azakumullah, yang direndahkan, yang dicaci maki, yang diolok-olok segala macam, sudah mati. Sudah wafat. Ini lebih diharamkan lagi dalam Islam, dikarenakan mereka sudah berpulang, sudah selesai amalan duniawiyah mereka. Barakallahu fikum. Yang dianjurkan adalah mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan ampunan bagi mereka, mendoakan rahmat bagi mereka. Mungkar tetap mungkar. Jangan diyakini sebagai perkara kebenaran. Jangan dikerjakan. Tapi yang dilarang tadi itu caci maki, merendahkan dan yang lain-lainnya. Ini semuanya yang tegas pengharaman dalam Islam. Semuanya dikejam, semuanya dosa besar dan efeknya sangat mengerikan, memunculkan permusuhan, kedengkian, merusak ukhuwah. Itu pasti. Kali ini yang akan saya bawakan adalah hal-hal yang sesungguhnya masalah etika. Paham ya? Etika sih, masalah etika. Masalah norma-norma di tengah-tengah masyarakat. Norma etika dalam berbicara di tengah-tengah masyarakat. Ini penting disampaikan, seringkalinya kita kurang perhatian dalam bab seperti ini. Lalu saya sampaikan kembali, supaya masing-masing kita memiliki adab yang bagus. Tayyib. Pembahasan yang diangkat oleh para ulama ialah, di antara yang merusak ukhuwah adalah, adamu iltizamil adab fil hadith. Tidak memperhatikan etika di dalam berbicara. Tidak memperhatikan etika dalam berbicara. Etika. Paham ya? Etika. Di antara hal-hal yang melanggar etika dalam berbicara. Ialah. Kalau berbicara. Pedas. Pedas ya. Nyelkit. Nanti ya, nyelkit. Bes. Atau kalau berbicara, suaranya lantang, naik. Keras suaranya. Di hadapan orang lain, atau yang dia bicara. Hati-hati, Pak. Ini yang sering-sering komentar, sering-sering bercanda. Ini kadang harus diperhatikan candaannya. Kadang-kadang nyinggung-nyinggung, enggak terasa bahasanya nyelekit-nyelekit, itu bikin hati sakit. Orang yang bicara enggak sadar. Secara real dia tidak punya niatan untuk menyakiti orang lain. Tapi tanpa dia sadari, ucapannya itu bikin orang lain itu jengkel. Terkabar insyaallah ya. Lagi ngobrol-ngobrol, santai, bincang-bincang. Ini semuanya orang baik, muslimin, tidak ada masalah sebelumnya, masya Allah. Orang yang bersaudara, yang berukhuwah Islamiyah. Tapi ada sebagian pihak kalau ngomong itu nyelkit, nyelkit. Orang yang kena itu langsung kayak, gitu loh, aduh, gitu. Ya ada kalanya omongannya kurang pas, bahasanya terlalu kasar, bisa. Atau ada kalanya sesuatu yang ini merupakan perkara privasinya dia dibongkar, sakit hati. Atau dengan bahasa-bahasa yang memojokkan, nyelekit, sakit hati. Akhirnya apa? Memunculkan yang namanya kebencian. Barakallahu fikum. Ini contohnya ya, di masyarakat itu banyak lah ya kan. Gimana contohnya, ada yang tahu contohnya gak? Ngobrol-ngobrol, masya Allah, dengan ikhwan-ikhwan, dengan masyarakat yang lainnya, masya Allah, gitu. Ada yang masya Allah ngobrolnya. Mohon maaf. Kadang kurang pas penempatannya. Bahasa Indonesia ya, ini bahasa Jawa malah keliru, malah repot ya. Nah itu, sudah lama loh ngajinya itu. Masuk masih udut wae. Saya ngono kae. Itu sering loh itu datang ke pengajian-pengajian masih si udut wae. Ini ada di tengah-tengah masyarakat yang belum mengerti ilmunya, belum mengerti hukumnya yang berbuat seperti itu. Itu langsung nyelekit di hati gitu loh. Ya ngerti sih dia masih udut, tapi ya jangan ngomong di depan banyak orang gitu loh. Penempatannya kurang pas. Itu kayak mempermalukan seseorang di hadapan halayak ramai. Kalau ngomong baik-baik gampang, berdua gitu. Pak, jangan udut. Itu secara medis merusak kesehatan. Secara ekonomi merusak perekonomian. Gimana? Secara hukum Islam itu diharamkan. Berdua ngomong enak, nyaman dia. Mungkin nerima, mungkin tidak gitu loh. Tapi gak sakit hati. Lain dengan yang di lagi ngobrol santai gitu. Dia stabil lalu sih. Banyak loh yang sudah bolak-balik ke pengajian si udut wae. Teng langsung di nyeng masuk. Orang udah gak sempat sama dia. Ngomong sama temenmu. Itu loh, teman kamu itu loh. Ngomongnya cek nyelek kita kan gitu ya. Mbok ya pandang tempat dan pandang situasi. Gak asal ceplas-ceplos mawon. Ini kalau bahasa, apa salah ucapan saya? Enggak. Secara muatannya enggak salah. Secara etikanya, iya, kamu melanggar etika. Waktunya kurang tepat, timingnya kurang tepat, akhirnya muncul yang enggak nyaman tengah-tengah masyarakat. Ngerti nggih? Ada kelas itu. Gitu ya? Masya Allah. Nah, lagi santai gitu, Masya Allah. Nyelakit lagi, ngomong lagi. Nah iya. Ini kis, dari bos madu, orang madu-madu. Ngomongnya lebih lagi. Jangan terus kalah, ada khawatir nanti jadi gak enak ngomongnya. Nyelakit, ya ini langsung apa namanya menusuk dia. Rawani. Paham gak? Saya jurakan madu, orang madu-madu, ya rawani. Ngomong yang lain yang kurang enak gitu ya kan ya. Entah apalah gitu. Gitu, jelek gitu ya. Paham gak? Jurakan madu, orang madu-madu, paham gak? Kok paham sedaya ini, Masya Allah. Jurakan madu, orang madu-madu. Orang wayu-wayu. Orang wayu-wayu ini. Serawani, letoy, alwin, bahasa begitu, kan gitu kan, itu kurang tepat. Lo, kan saya kan maunya kan nyemangati dia supaya ta'adud gitu. Iya paham, tapi bok jangan begitu caranya, gitu lo. Yang Anda ucapkan itu kalau bicara muatan mungkin benar, tapi secara etika itu kurang tepat, gitu lo. Ngomong baik-baik kan berdua, nyemangati, cocok. Tapi tidak, ceplos. Kon, di tempat yang kurang tepat. Dan yang lain-lainnya lah. Contohnya sangat banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Terutama yang punya kebiasaan ngomong yang ngomong sembarangan, hati-hati. Itu ceplos-ceplosnya antum itu terus direm. Ada kalanya yang kamu sampaikan itu tidak salah. Tetapi penempatannya kurang tepat. Secara etika kurang etis. Dan seringkalinya memunculkan sakit hati. Hati-hati loh Pak. Kalau orangnya itu legowo, berjiwa besar, memaklumi, enak, no problem. Tapi kalau tipikal orangnya yang dicandai tadi itu tipikal orang pendendam, bahaya itu. Itu rasanya itu di sini Pak, kayak ditusuk-tusuk. Gerem dia. Maskun ya, gitu. Itu membahayakan. Ukhuwah rusak, hubungan renggang, dan yang lebih mengerikan pembalasannya itu yang mengerikan. Allahumma sabar, tinggalkan. Malam ini ditinggalkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Inna Tabrani. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani bukunya Sahihah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang thayyib. Beliau mengatakan atibu al-kalam. Hendaklah kalian memperbagus ketika berucap. Yang thayyib, thayyib, yang bagus-bagus ketika berucap. Ucapannya thayyib, ucapannya lembut, ucapannya santun, tidak kotor, tidak kasar, tidak nyelekit. Adapun terkait dengan suara yang meninggi, dikecam dalam Islam. itu termasuk suara yang paling jelek. Tergorong kayak suaranya keledai. Disebut dalam Al-Qur'an dalam surah Luqman ayat yang ke-19. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wasiat Luqman kepada anaknya. Allah berfirman, "Waghdud min sautik. Inna ankaral aswat bila sautul hamir." Wahai anakku, lirihkan suaramu. Suara yang paling mungkar, yang paling jelek, suaranya keledai. Pertamanya pelan, untung pelan, tahu-tahu melengking tinggi, jelek lagi di kuping itu bikin gatal. Tidak menyangka belas, itu keledai. Diambil faedah oleh para ulama, di antara hal-hal yang melanggar etika dalam berbicara, ketika engkau bicara sama orang lain, kamu selalu keras suaranya, meninggi suara kamu, keras gitu ya dengan yang lainnya, dengan suara yang lantang, dikala yang lainnya suaranya pelan. Bedakan antara suara yang ngebas kudu suaranya dengan suara yang lantang tadi, beda. Ini orang yang kayak teriak-teriak, orang tinggi suaranya, tidak pernah mau kalah. Ini melanggar etika. Dipahami ini? Apalagi itu di hadapan yang lebih tua. Jelas melanggar etika. Apalagi di hadapan orang yang memiliki sebuah kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Dengan tokoh masyarakat, dengan para alim ulama, dengan para umara dan yang lainnya. Jelas lebih melanggar etika. Jadi ketika ngomong ya menyesuaikan. Ngomongnya bagus, dengan bahasa yang tepat, enak, nyaman, begitu. Jangan. Wah, ini sudah secara etika kurang nyaman. Orang yang di sekitar Anda tidak bakal suka sama Anda. Dan bisa merusakkan hubungan ketika Anda berdua ngomong dengan orang lain dengan suara yang meninggi. Itu memunculkan sakit hati, kekecewaan kepada Anda. Ukhuwah akan renggang dengan itu para kulit. Yang berikutnya lagi ialah ketika berbincang-bincang dengan orang lain, dia tidak perhatian kepada orang tersebut. Dia tersibukkan dengan yang lain, tidak fokus. Hati-hati. Kadang kita juga kurang perhatian, tapi ini cukup membuat orang sakit hati. Assalamualaikum. Lagi bincang-bincang sama seseorang. Nah, kamunya sibuk dengan yang lain. Nah, dia ngomong, apa lagi sibuk dengan sesuatu? Apa lagi sibuk dengan yang namanya HP? Gitu. Ya, gimana? Kamu gini-gini. Nah, Pak, wajahnya kamu gak dikasihkan sama dia. Telinganya kamu gak dipakai untuk mendengar ucapan dia. Tersibukkan dengan yang lain. Mohon maaf, ini sering terjadi. Gimana? Kira-kira orang yang bicara sama kamu senang atau enggak sama kamu dengan cara seperti itu? Pertanda kamu itu meremehkan dia. Pertanda kamu itu tidak menghormati dia. Lebih menjengkelkan lagi kalau yang sedang bicara itu orang tua yang sudah sepuh, apalagi punya kedudukan, apalagi sosok penguasa atau sosok alim begitu, ngomong sama kamu, kamunya sana kemari, ya gimana, ya ngomong, atau yang paling menjengkel itu HP ini loh, sangat menjengkelkan itu, ya gimana pak kamu, gitu sih. Gimana lagi? Sedikit jengkel gimana? Oh sabar lagi? Ya sabar. Iya alhamdulillah kalau saya sabar pak. Ya mohon maaf lagi. Sekarang sudah sepuh, sudah tua. Mohon maaf lagi, mohon maaf. Simbah ngomong sama saya. Baik-baik. Terus tidak saya gubris. Mbak yang ngomong saya, Mbah, pribun Mbah, saya gini-gini sendiri. Gimana Mbah? Kira-kira, Pak, jenengan sama saya gimana rasanya? Sabar. Pak, ketawa, Ki. Masya Allah, sabarnya luar biasa. Tapi dari hati yang paling dalam. Nah, gue. Masya Allah. Jelas. Kecewa. Jelas. Oh, biar. Nah, gue. Aku iki dianggap opo kan gitu ya. Ah, saya itu orang tua. Saya itu orang tua. Saya ngomong baik-baik, ingin menyampaikan baik-baik kepada Anda. Menyampaikan sesuatu. Mestinya kan kamu hormati gitu loh. Kamu hormati, kamu muliakan dengan baik-baik. Nah gitu ya, direspon dengan bagus. Jimba, gimana? Gimana Pak Anggi? Masya Allah, alhamdulillah Anggi. Wajah kamu ke dia dengan wajah yang sumringah begitu, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Ya, kamu respon dengan bahasa yang bagus, nyoten Anggi, Masya Allah gitu. Menyenangkan. Itu membuat orang itu senang dengan kamu, nyaman dengan kamu. Oh, wah, semakin erat dengan cara seperti itu. Tapi kalau tidak. Nah, iya, aku kius ngomong kau mau bolak-balik, gitu. Punya hak untuk jengkel. Lebih jengkel lagi kalau yang di hadapan dia itu sosok yang semestinya memuliakan, ngerti ilmu, misalkan seorang ustaz, seorang dai gitu. Wah, tidak bakal kelemahan lagi, tidak opo, tidak opo. Bagaimana? Jadi ya sabar. Jerat ini ya. Perengkel-perengkel jengkel begitu. Tidak simpati lagi. Hati-hati. Ini sesungguhnya babnya etika. Tolong jangan anu ya. Jangan mujadil ya. Jangan judal ya. Apa Ustaz? Apa ada dalilnya yang mengatakan begitu? Harus begini, begitu, gitu. Apa saya mengajak perkara haram? Apakah saya tidak boleh kemudian main HP? Apa ada keharamannya? Apakah saya berdosa? Angel maning, Pak. Iki wis bikin jengkel hati. Iya, masih berdalil lagi. Ya Allah. Tadi kan dikatakan, ada hal-hal yang dalam Islam ada pernyataan pengharamannya. Ini perkara haram, ini perkara dosa, perkara yang mungkar. Ada. Tapi ada hal-hal yang lain terkait dengan masalah etika. Paham ya? Ada bab-bab etika akhlakiyah. Secara umum barakallahu fikum, kita diperintahkan untuk memuliakan yang lebih tua. Ya benar? Nah, iya, dalilnya banyak. Barakallahu fikum. Di antara bentuk pemuliaannya macam-macam. Di antaranya ketika mereka berbicara, dengarkan dengan baik, dengan cermat. Direspon. Ketika Anda punya kesibukan, minta maaf. Maaf Pak Anggi, jangan sekarang. Saya lagi sibuk, nanti tunggu sebentar. Selesai, kita bicara lagi. Atau ada perkara yang penting, tahu-tahu HP-nya kamu nyala. Panggilan penting ini. Mohon maaf. Maaf Pak Anggi, sekedap. Ini penting. Mohon maaf. Selesai Pak Anggi. Atau keluar. Selesai kasihnya itu, kembali lagi. Itu etika Islam. Dan ini dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika beliau berbincang dengan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, orang kafir. Itu disebutkan dalam hadis barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Maghazi Al-Baihaqi dalam bukunya Dalil Nubuwah dan yang lainnya. Pernah salah seorang tokoh musyrik Quraisy, namanya Utsbah, datang menemui Rasulullah SAW, hendak menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang Quraisy terkait dengan Nabi kita Muhammad dalam dakwahnya SAW. Diutus Utsbah ini mewakili orang-orang Quraisy menyampaikan aspirasi terkait dengan dakwahnya Rasul, kan gitu ya. Masya Allah. Ketika Utsbah ini berbicara, Rasul mendengarkan dengan seksama. Dengan tenang, dengan seksama. Tidak sibuk dengan yang lain. Tidak pula memotong pembicaraan. Tidak. Didengarkan dengan sesama. Gitu. Masya Allah. Sampai selesai bicara utsbahnya. Rasul mengatakan, akad faragta ya Abul Walid. Sudah selesai Abul Walid bicaranya? Sudah. Saya bicara? Iya. Belum bicara. Belum menyampaikan. Dakwahnya beliau segala macam sampaikan semua dengan ucapannya bagus. Itu akhlak, itu adab. Yang seperti ini yang membuat orang-orang Quraisy pada akhirnya diberi taufik Allah Azza wa Jalla masuk Islam dengan sukacita. Mereka benci kepada Rasul bukan terkait dengan akhlaknya atau adabnya, tapi memang beda ideologi. Yang ini ahlu tauhid, yang itu ahlu syirik. Yang ini hanya menyembah Allah, mereka menyembah berhala-berhala. Akhlak enggak diganggu sama mereka. Mereka mengakui bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Sehingga tatkala hidayah itu masuk dalam hati mereka, mereka betul-betul dengan sukacita, dengan hati yang paling gembira menerima Islam. Ini etika. Paham ya? Dan secara real, secara kenyataan, barakallahu fikum, hal-hal tadi ketika dilanggar, melanggar etika, memunculkan kekecewaan, memunculkan sakit hati, membuat orang enggak lagi simpati kepada kamu. Jangan baik-baik. Sudah kamunya enggak ngasih wajah kepada yang bicara sama kamu, sudah kamunya enggak masang telinganya kepada yang ngomong sama kamu, sudah kamu sibuk dengan yang lainnya, motong lagi. Siapa? Bapak itu keliru. Waduh, jidal lagi, nyalakan orang lagi, ngomongnya gak pakai etika lagi, gak ngerti ini ngomong sama siapa lagi. Itu namanya etika aja rusak. Su'ul akhlak. Dipahami ya? Ini tolong dicamkan baik-baik. Jangan mengatakan, itu Jawa tok Ustaz, ada tiwong Jawa kuwi. Siapa bilang? Itu kebiasaan Islam. Kebetulan orang Jawa suka dengan itu. Itu orang Jawa punya banyak keutamaan dan perkara seperti ini. Etika-etika dalam berbicara diperhatikan. Jam berapa ya? Kayaknya saya ngomongnya lama banget. Jam berapa sekarang? Masya Allah. Jam 10 kurang 1/4. Saya teruskan atau ada yang menanyakan? Di antara yang dikecam ialah ketika berbincang-bincang dia suka berdebat. Suka berdebat ketika berbicara. Apa aja diperdebatkan? Ngomong langsung debat. Panjang urusannya sama ngomong sama dia ini. Ini etikanya kurang bagus. Kalau ngomong tidak pernah mau kalah, tidak pernah mau mengalah. Ini semuanya hal-hal yang melanggar etika barakallahu dalam pembicaraan yang bisa merusakkan ukhuwah, memunculkan rasa kekecewaan, sakit hati dan segala macamnya barakallahu fikum. Alakulihal, ini semuanya berkaitan dengan masalah lesan, berkaitan dengan masalah adab-adab dalam perbincangan. Kembali ke awal. Dalam Islam barakallahu fikum, kita diminta sebagai bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir, diminta kalau berbicara, bicara yang bagus, bicara yang baik atau diam. Bagus dengan makna itu ucapan-ucapan yang hak, bukan ucapan yang haram. Bagus secara etikanya juga, ucapannya benar, ucapannya bagus, ucapannya lembut dan beretika. Yang melanggar ini akan merusak ukhuwah. Baik yang diucapkan yang diharamkan dalam Islam atau yang diucapkan melanggar etika-etika dan adab dalam berbicara. Barakallahu fikum, Allahu tabaraka wa ta'ala misawab. Ini yang mungkin sampaikan terkait dengan masalah tema. Dan masih banyak lagi sunnah ikhwan, hal-hal yang lain yang bisa merusak ukhuwah. Ada yang diharamkan dalam nas, ada yang menyalahi etika. Itu semuanya ditinggalkan supaya ukhuwah kita semakin kuat dan semakin erat. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan ucapan berikut ini, benar atau salah? Jika kamu terus melakukan perbuatan maksiat atau bid'ah, kamu bisa masuk neraka. Jika Allah enggak mengampuni dosa kamu itu. Masyaallah. Ngeri juga ya. Ngasih peringatannya dengan neraka-neraka seperti ini. Tapi secara ucapan ini enggak ada masalah. Sebab hanya mengancam dengan neraka, bukan menfonis orang lain masuk neraka. Dipaham ya? Cuman redaksinya tolong diperhalus, diperbagus. Nah, tapi loh Pak, dosa itu membinasakan Pak. Dosa itu diancam dengan neraka Pak. Diancam dengan neraka. Lebih tegas bahasanya. Jangan mengatakan neroko Pak, neroko sampean Pak. Wah, bahaya ini. Even for this orang lain tidak boleh. Tapi kalau yang dibicarakan itu sosok seseorang yang dikenal kejelekannya, penyimpangan-penyimpangannya dalam rangka untuk kewaspadaan, boleh. Itu pengecualian. Ini sengaja enggak saya singgung dikarenakan babnya khusus gitu ya. Kalau saya singgung masalah ini nanti panjang pembahasannya. Bukan lagi pembahasan prosa ukhuwah, malah pembahasan yang lainnya lagi. Ini babnya khusus. Ini dimasukkan dalam pembahasan prinsip rudud ilmiah dalam Islam, bantahan ilmiah dalam Islam. Ketika orang yang dikenal, orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang zalim, pengaruhnya ke masyarakat. Atau dikenal orang yang menyimpang, yang sesat, pengaruhnya ke masyarakat. Maka diperbolehkan untuk membongkar penyimpangan dia dalam rangka untuk kewaspadaan. Dan itu untuk kemaslahatan bersama dan dilakukan oleh para ulama. Dipaham ya? Walaupun telah mati orangnya. Tapi yang khusus bukan dibahas dalam forum ini, Pak. Nah ini dia. Saya sakit hati. Langsung dibahas. Saya sakit hati dengan keponakan saya karena ucapannya. Dan sampai sekarang tidak saling tegur sapa. Malah dia yang menjauhi saya. Bagaimana Ustaz? Nah ya itu, rusak hubungannya itu. Bukan lagi semata-mata ukhuwah ya, merusak kekerabatan. Karena apa? Nyelekit ucapannya. Atau tidak etis ucapannya. Ya kalau bicara penyikapan, sabar. Yang sabar, diselesaikan baik-baik. Kalau babnya terkait dengan perkara-perkara pribadi, perkara duniawi tidak boleh. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Ketika seperti ini, harus ada yang mengalah. Ya, yang ngalah, yang sehat. Ini babnya terkait dengan satu rahim, menyambung hubungan kekerabatan. Yang menyambung, tatkala familinya memutus, itulah yang dikatakan sebagai wasil, orang yang menyambung kekerabatan. Berusahalah supaya nyambung kembali, meminta maaf atas segala sesuatunya, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, bagaimana terkait dengan fenomena mengolok-olok transgender? Kalau terkait dengan transgendernya, secara hukum Islam, lain membahasnya. Bedakan antara menilai sebuah ucapan atau tindakan keliru, salah, mungkar, dalam Islam dihukumi dengan dalil, dengan melecehkan, mencaci maki pelakunya. Beda. Yang dibolehkan yang mana? Yang pertama, secara perbuatan kita hukumi, secara tindakan kita hukumi, ucapan kita hukumi dengan ilmu, dengan dalil. Ini keliru, ini mungkar, ini bisa. Tapi bukan untuk melecehkan atau mencaci maki pelakunya. Adalah ya jus. Barakallahu fiik. Tapi kalau memberikan warning, peringatan kepada yang lain, awas Pak, jangan ikut-ikutan kayak mereka. Bisa. Yang tidak boleh caci maki. kemudian diumpat-umpat, dicerca, caci maki orangnya ini, kalau ini, lah ya jus. Yang betul diingkari, dinasihati, ditegur. Barak wasitu. Ngoten nggih. Sudah gena enak-enak dadi wong lanang. Lah kok dadi wedok gitu lho. Hah? Oh, gitu ya. Ayo nyesel. Las. Ngerti lho dadi wong lanang lagi. Nah nggih. Sudah jelas perempuan kepengin jadi laki-laki. Itu jelas menyalahi fitrah. Tindakan yang sangat dikecam dalam Islam. Enggak boleh. Tapi jangan mencaci maki orangnya, jangan menghinakan orangnya. Kowe padowo gitu. Enggak perlu ya. Caci maki tidak boleh. Menjelaskan hukum diperbolehkan dengan ilmiah. Memberikan warning kepada semua pihak supaya jangan mencutuh dia, boleh. Tapi menghinakan pelakunya jangan. Nasihati bagus. Dicegah dari kemungkarannya baik. Caci maki tidak. Dibedakan, dibedakan para wanita. Macam-macam saya nggak mau ngasih contoh ya kalau tidak tahu nanti ucapan saya dibikin contoh lagi. Tidak usah. Alhamdulillah jadi bagi tidak boleh. Pertanyaannya macam-macam ini, kalau masya Allah ya. Iya, apakah benar Islam tidak akan hancur karena satu penyakit atau karena orang-orang kafir, tapi akan hancur karena umat Islam itu sendiri? Nah, betul. Itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang cukup panjang dari sahabat Thauban. Panjang riwayatnya, Nabi kita Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tiga doa. Dua dikabulkan, satu tidak. Yang pertama berdoa kepada Allah supaya jangan sampai umat Islam dihancurkan oleh musuh-musuhnya walaupun semua musuhnya bersatu. Dikabulkan. Ya, kaum kufar walaupun mereka bersatu, padu, konspirasi, konsolidasi sisi-sisi yang lainnya untuk membantai umat Islam bakal bisa. Nah, ketika umat Islam itu bangkit, yang menang kaum muslimin. Iya. Dan berdoa kepada Allah supaya jangan sampai membinasakan umatnya dengan sebuah paceklik atau sebuah penyakit. Secara merata dikabulkan. Dan yang ketiga berdoa kepada Allah supaya jangan sampai umat Islam ini saling padu satu sama lain. Akhirnya saling perang satu sama lain. Akhirnya melemahkan mereka. Jangan demikian, tidak dikabulkan. Artinya, umat Islam itu akan hancur karena ulah mereka sendiri. Wallahul musta'an. Nah, babnya rumah tangga ya, akhi. Tidak apa ya. Bolehkah bagi seorang istri merebonding atau meluruskan rambut atau mewarnai rambut dalam rangka berhias untuk suaminya? Masya Allah. Berhias untuk suami saja bagus. Saja loh ya. Berhias hanya untuk suami bagus. Mempercantik diri khusus untuk suami dianjurkan. Jangan teruskan ya. Paham sendiri tak? Semakin menyenangkan suami semakin afdol. Hanya untuk suami saja. Di tempat yang hanya ada suami saja. Tidak ada batas aurat dan segala macam untuk sang suami. Gitu ya. Lebih membuat suami melek itu lebih afdol. Itulah bahasanya kira-kira ya. Sangat vulgar banget. Tapi ingat, ini semuanya tidak boleh melanggar syariat gitu. Dalam berhias, dalam berdandan, yang mubah tidak boleh dengan cara-cara yang melanggar syariat. Itu kuncinya, Ikhwan. Baik. Sekarang apa hukumnya merebonding atau meluruskan rambut? Terkait dengan bab rambut ya ikhwan. Masing-masing orang dikasih rambut sendiri-sendiri. Itu sudah asal penciptaan dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang sedikit keriting, ada yang keribu. Ya kan? Macam-macam. Dan subhanallah kalau kita cermati, masing-masing itu indah dengan keadaannya itu. Yang seperti ini tidak boleh dirubah. Dipahami ya? Kalau sudah keribu, dinikmati mawon. Anda luruskan, itu merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan lurus-lurus, dibikin keribu. Ini merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak diperbolehkan. Ini saya kasih kaidahnya di surah al-para ulama. Bedakan antara merubah ciptaan Allah dengan mengembalikan sesuatu ke asal penciptaannya. Yang pertama tidak boleh, yang kedua diperbolehkan. Tak boleh ini. Merubah ciptaan Allah. Artinya secara penciptaan asal ya begitu penciptaan dia. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang putih, ada yang hitam gitu ya. Ada yang keribu. Itu sudah dari sononya. Kamu rubah, itu merubah ciptaan Allah saja. Adalah Yesus. Dikecualikan kalau itu kondisinya jelek. Yang dibaca kedua. Adapun mengembalikan sesuatu ke asal penciptaannya boleh. Asal penciptaannya A gitu. Yang ini B, lain sendiri dikembalikan. Boleh. Dibikin contoh oleh para ulama terkait dengan giginya manusia. Asal penciptaan manusia giginya rata. Kan gitu? Giginya rata. Ya ada yang nongol sedikit biasa. Ini asal penciptaan. Ada seseorang yang ternyata giginya ke depan. Begitu. Ke depan. Sangat, apa namanya? Apa namanya ini? Boneng. Merongos. Sangat merongos. Ke depan, merongos gini. Secara fisik, jelek. Secara kegunaan, susah. Maka juga susah. Difahami ya? Apa hukumnya meratakan giginya? Dikasih kawat dan segala macamnya supaya rata kembali. Hukumnya apa? Boleh. Itu bukan merubah ciptaan Allah, tapi mengembalikan ke asal penciptaan. Yang ini tidak umum. Difahami ya? Kayak bibir sumbing. Itu cacat, tidak umum. Dioperasi supaya normal lagi. Ngerti ya? Tapi kalau hidungnya atup, ya dari sononya. Ada yang bangi, mancung, ada yang pesek, ada yang kecil, ada yang gede. Itu sudah asal penciptaan. Jangan dirubah-rubah, jangan oplas. Paham ya? Kecuali kalau di luar keumuman gitu loh. Gedenya itu gak berpakat. Wus gitu. Misal, itu cacat, itu aib. Maka dioplas supaya normal sebagaimana biasa. Tapi kalau sudah, Masya Allah bagus kayak gini. Kurang tampan Ustaz. Harusnya lebih tirus, lebih mancung Ustaz gitu. Adalah ya Yesus. Itu namanya merubah ciptaan Allah. Difahami ya? Bedakan antara merubah ciptaan Allah dengan mengembalikan sesuatu ke asal penciptaan. Sehingga yang begini jangan. Mewarnai rambut juga begitu. Yang diizinkan dalam Islam ialah ketika rambutnya berubah. Uban itu bisa dirubah, tetapi tidak boleh warna hitam. Ya sudah beruban. Kalau rambut yang masih hitam kayak gini sudah hitam. Tidak boleh kamu kemudian hitam dibikin blonde, atau blonde, ya? Kayak bule gitu, kayak rambut jagung. Kalau maksudnya adalah itu. Dipaham ya, merubah ciptaan Allah yang diizinkan ketika rambutnya berubah. Putih semuanya, entah karena sudah tua atau mungkin ada kesalahan pada samponya atau putih semua gitu. bisa dirubah, bisa dengan warna yang lain selain hitam. Cuman ketika membuat warna rambut, diupayakan jangan tasyabuh dengan orang kafir, jangan tasyabuh dengan orang yang fasik, yang ahli maksiat, dan tidak mengurangi harga diri kita yang normal. Kalau yang umum dipakai oleh kaum muslimin, yang rambutnya putih itu dikasih pacar henna menjadi hitam ke merah-merahan. Jadi lebih tampan. Laki-laki lebih tampan. Wanita lebih muda 10 tahun. Barakallahu fiik. Ngerti nggih? Jangan dengan cara-cara yang haram. Banyak cara untuk menyenangkan suami ya. Sampai jam berapa? Ini jam 10 lebih 5. Sampai jam berapa? Duh, kok diam aja? Saya perempuan, punya bapak, punya ibu. Bapak punya bapak sama ibu, kakek nenek saya. Yes, nenek saya punya adik laki-laki. Apakah mahram bagi saya yang perempuan tadi? Masya Allah. Nih, begini kabarnya. Ini yang perempuan. Saya perempuan, punya bapak, punya ibu. Bapak punya ibu, dengan kakek neneknya perempuan tadi. Ini nenek punya adik laki-laki. Apakah ini mahram bagi saya yang perempuan? Paham ya? Untuk memudahkan memahami kemahraman, terutama yang terlalu jauh jaraknya, ialah antum posisikan diri antum sebagaimana bapaknya antum atau kakeknya antum, antum naik ke atas. Di sini dikarenakan dari pihak bapak antum, kok antum anti, naik ke atas, posisikan sebagai bapak. Sebagai bapak. Barakallahu'alaikum. Nanti lihat apa hubungan dia dengan yang dimaksud. Di sini adik nenek adalah paman bapak kamu. Betul ya? Adik laki-laki nenek adalah paman bapaknya kamu. Betul ya? Dia kan saudara ibu. Namanya apa? Ya paman. Dari ibu. Berarti dia adalah pamanmu. Karena kamu sama dengan bapak kamu. Dia itu adalah paman kamu. Kalau bahasa Arabnya khal. Khalnya kamu. Paman dari pihak nenek. Difahami ke? Nah, kamu sama paman mahram atau bukan? Jawabannya mahram. Paham ke? Mahram. Juga ketika terkait dengan keluarga ibu juga sama. Antum jadi ibu naik ke atas. Apanya kamu? Yang ini adalah paman dari pihak nenek, dari pihak ibunya bapaknya antum. Maka pamannya bapak, pamannya kamu. Bibinya bapak, bibinya kamu. Bisa paman sekandung, atau seayah, atau seibu. Difahami ya? Kamu sebagai anak sama dengan orang tua kamu sendiri. Paham tak ini? Saya naikkan lagi nih. Ya, yang ini ya. Kakek nenek nih. Kakek punya bapak, punya ibu. Naik lagi ke atas. Nah, bapaknya kakek punya saudara laki-laki. Sama kamu mahram enggak? Mahram. Kamu tinggal naik ke atas nih, naik ke atas sampai kepada kakeknya antum ini. Apanya kakek? Dia adalah pamannya kakek. Ya sudah, paman kakek sama dengan paman bapak sama dengan pamannya kamu sendiri. Mahramnya kamu. Mudeng? Hamra? Paham enggak? Atau jangan bingung dengan gini-gininya. Tenang aja. Ya, walaupun dikasih sekian banyak pohon, naik ke atas. Ke dalamnya itu. Set. Naik ke atas. Apa saya? yang turun ke bawah sama hukumnya dengan yang di bawah. Barakallahu. Sebentar. Masih yang ini. Ini ngetes kemampuannya antum. Masih yang ini ya. Masih yang ini. Kakek ini punya saudara laki-laki. Jadi kan nenek. Sekarang kakek punya saudara laki-laki. Apakah mahramnya kamu? Jawabannya mahram. Dia paman dari pihak. Dari pihak paman. Dari pihak bapak. Barakallahu. Pindar, saya nama lagi. Sebentar. Nenek ini punya saudari perempuan. Apanya kamu? Bibi. Nah, bibi ini atau adik perempuan nenek ini punya suami. Suami. Suaminya sama kamu yang perempuan, mahram atau bukan? Kok bukan? Kenapa bukan? Kenapa bukan? Dia sudah di luar nasab. Dia adalah suami bibimu. Paham ya? Bukan mahram. Betul nggih? Kalau kamu laki-laki, itu istri paman kamu. Yang mahram bibinya kamu. Kalau istri paman, bukan mahram. Paham nggih? Pinter. Masya Allah, antum rafis ya. Luar biasa. Allahu a'lam bis-shawab. Saya jam berapa ini? Hah? Loh, saya ngomong loh ya, benar ini. Ini kalau teruskan panjang lagi nih. Panjang banget ini. Terakhir nggih. Terakhir. Terakhir apa saja, berapa? Bolehkah seorang suami memberikan semua penghasilannya kepada istrinya karena suami tidak mampu mengelola uang atau boros? Masya Allah. Tapi suatu ketika punya kebutuhan, suami minta kepada istri. Gitu. Jawabannya boleh. Jadi antum amanakan kepada keluarga. Untuk nafkah, kalau kamu punya kelebihan uang ya, itu kan yang wajib kan nafkah standar masyarakat. Ini deh, yang sekian nafkah kamu untuk anak kamu. Lebihnya kamu pegang ya, gitu ya. Kalau tak pegang TKB duit ini, boros ya. Pegang ya? Pegang. Itu hartanya kamu, dipegang sama istri. Ketika kamu memerlukan sesuatu, yang ada masalah kamu sama istri. Sini uangnya, saya perlu sesuatu. Kaya apa? Kan gitu ya. Nah, istri berhak untuk itu. Jangan-jangan itu boros lagi. Oh enggak, ini bagus. Monggo. Itu uangnya mas sendiri. Ini juga harus paham dong. Jangan mengatakan orang isa mas. Duit gue ini. Itu uangnya suami. Dari suami kok. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Pun nggih. Pun. Cekap. Pun. Alhamdulillah. Mohon maaf terlalu panjang. Tapi semoga bermanfaat dan ke depan semoga ukhuwah kita semakin erat, semakin kuat, muamalah semakin bagus, akhlak semakin bagus, perhatikan bimbingan agama dan etika etika yang ada. Semoga bermanfaat. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.